Thank you Lord. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas segalanya. Oh yeah yeah. Ku berjalan menghembus nafasku menyapa dunia. Ku melangkah jalani hidupku bersama denganmu. Ku berikan semua yang terbaik di dalam hidupku. Ku agungkan megah di dalam semesta. Jesus, we worship you. betapa mulia, betapa mulianya namamu Tuhan. Jesus, Jesus. Woo! God is good.